Permisi, Pak. Dulu. Ada apa? Ada anjing, Pak. Ada anjing. Mau kesini apa? Supaya menang tinjunya. Duduk. La la la la la la la la la la la la. Kamu bawa apa itu? Tak kira batu. Orang toh. Oh, orang. Tak kira batu, Mbak. Masuk di area ini jangan sampai bersenda gurau, tahu? Maaf, Mbak. Permisi loh, Mbak. Aku enggak ngerti. Ayo duduk. Kok jahat toh? Mas, masuk di area pertandingan enggak boleh. Area pertandingan yang tinju saya ini adalah wilayah yang angker. Ya, Mbak. Kalau kamu sekalian salah tingkah, mungkin salah satu tidak bisa bicara, tahu? Ya, Mbak. Ya, Hei, mesti yang tertawa itu saya. Mbak nggak tertawa, tak duluin. Tertawa. Itu adalah hak saya tertawa itu. Enggak boleh diciplak, tahu? Iya, Mbah. Kau bilang aku apa? Mbah. Kau kalau panggil aku? Mbah. Kalau panggil aku? Om. Kok Om? Mbah. Mbah seperti ini. Mbah. Ya, Mbah. Mbah namanya siapa ya, Mbah? Saya Mbah Uno. Oh, jadi Mbah Uno. Uno. Uno. Enggak pakai P. Uno. Uno. Uno. Uno. Uno. Uno. Uno. Uno. No. Uno. Ya, Mbah. Mbah. Apa? Mbah ngemut tikus ya? Tikus mana? Itu. Macam-macam ini bukan tikus. Mbak. Ini kelengkapan saya ini, Chandra. Namanya apa, Mbak? Ini namanya kelelawar. Oh, gremos. Ini kumis. Kumis, kucing ala kumis, kucing. Kumis? Mbah. Apa keperluanmu datang ke sini? Tolong bilangkan sama Mbah yang penunggu cungkup tiban ini. Iya. Cungkup tiban ini aku ada perlu, Mbah. Perlunya apa? Nanti mau saya aturkan, Mbah. Mbah dukunnya sini ya. Siapa? Sampean. Yang ngomong siapa? Saya. Yang ngomong siapa dukunnya? Matanya melilit. Gua kepret lo. Mata milik tuh. Ini dukun. Hei, yang ngomong siapa dukun siapa? Mbah dukun. Yang ngomong saya dukun siapa? Mbah kan dukun. Bodoh! Aku adalah asistennya, tahu enggak? Alah, alah, teman. Asisten dukun aja berani sama saya. Ini untuk menaruh sugesti supaya kamu sekalian takut masuk wilayah sini. Kenapa sugesti? Tolong dong bilangkan sama ya, yang asli. Syaratnya kalau mau masuk sini, minta apa-apa, ini ada tanda-tandanya. Iya. Nanti tunjukkan pada bos saya. Oh iya. Nah, ini satu persatu dipegang. Oh, ini patungnya Mbah ya? Bukan, ini patungnya bos saya ya. Oh, iya. Ya, ntar nanti saya panggil. Ya Mbah. Oh, nanti kalau bosnya datang tunjukkan. Tunjukkan. Ini patungnya, Mbak. Lapor, Bos. Ada 3 orang mau Ada 3 orang mau minta pertolongan sama Bos. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Yep. Kok nanti ini dulu apa sih? Lah. Ngomong apa? Garo, aku ndek kene kok lu garo ati lah apa, Anu, dukunnya Steve Wonder. Kamu jangan macam. Iya! Mbak! Mau salah sendiri kok. Dupa dilungguin, didudukin. Mohon maaf, Mbak. Satu-satu. Mbak? Apa betul ini gambar Mbak? Itu adalah salah satu syarat. Oh iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya ini kenal bisul, Mbak. Itu bukan bisul. Sudah 10 tahun, Mbak. Itu namanya timor. Mbak? Tumor. Itu bahasa kamu. Kalau bahasa paranormal, timor. Iya. Lalu bagaimana? Saya minta kesembuhan dari Mbak. Oke. Maju. Eh, di bawah. Patungnya di bawah. Iya, Mon. Kamu ganti situ, Mon. Yang jelas? Benar lagi, Mbak. Sini kamu! Ya, Mbak. Ini akan saya beri jampi-jampi. Mundur sedikit. Jangan jauh-jauh! Ya, Mbak. Mundur sedikit. Sedikit lagi. Kurang jauh. Jangan jauh-jauh! Mundur terus. Sampai di Ancol, ya. Bagus ya, bagus. Sembuh Mbak. Yang piuk. Tuh, jangan dari mata ditutup. Nyang, lu tak pakai tangan. Nyang piuk. Beri. Sudah Mbak. Sudah sembuh besok. Ape? Hei, patungnya dikembalikan. Patungnya dikembalikan. Angkosnya ini. Hei, kalau patung nggak dikembalikan sampai di rumah mati kamu. Iya dong. Tidak. Aku. Saya Mbak. Aku nggak jadi berobat. Sudah masuk di sini. Kamu sudah masuk di sini. Sudah masuk sekarang berobat. Ini sudah termasuk kalangan mafia kan sudah mau minta obat, saya harus minta obat. Kalau mau keluar saya bunuh kamu. Saya takut kena. Enggak, lain-lain penyakitnya apa? Masalahnya apa? Aku tahu kena. Itu Mbak. Ya raga anget. Mbak. Saya petinju. Musuhnya berat, Mbak. kalau kamu mau menang. Sampean itu petinju. Iya, petinju. Mau bertanding. Besok. Nah, mestinya olahraga dulu, persiapan fisik. Kok malah minta kembah? Nah, supaya menang. Syaratnya, disiplin latihan ditepati. Olahraga teratur, makan gizi yang cukup. Itu pasti menang. Kalau enggak menang, lebih baik bunuh diri saja ya. Tapi biar kamu tahan pukul, tenang saja. Ya. Tenang. Ayo, mau lari? Eh, mau lari? Ayo, mau lari? Ini. Tenang, tenang. Ini keras. Wajahmu jadi tahan pukul. Biar dipukul berapa-berapa. Tidak akan ya. Tidak ini. Nah. Ayo, mau lari? Mau lari? Aku bunuh kamu nanti. Aku besok ajarin tinju. Di sini sudah KO kok. Itu merupakan salah satu ujian mental bagi kamu. Siap, Mbak? Wah, siap banget, Prat. Boleh. Aku tak mau lu mengser aku. Pulang. Mau masuk rumah, injak bumi 3 kali. Satu, dua, tiga. Ya. Sakti, Mbah. Ya. Oh, ya. Kalau perlu, pakai paku. Kakinya. Titanus. Enggak masalah. Permisi. Mari. Aku balik sih, Run. Mbah. Sini. Ayo, duduk. Duduk. Apa permasalahanmu? Duduk. Duduk. Permasalahanmu apa? Aku enggak punya masalah kok, Mbak. Harus punya masalah. Sampai sini harus punya masalah. Aku enggak punya masalah. Harus punya masalah. Ya. Duduk. Iya. Duduk. Maaf ya, Mbak. Mbak. Iya. Bye-bye. Apa, Run? Ini begini ya, Mbak. Mbak kan sudah kenal saya. Iya. Saya kan bupati toh, Mbak. Iya. Ya. Bupati. Masa bupati dikasih begini? Bupati kan di kabupaten. Kalau ya. Di sini kan kamu ikhtiar mencari pertolongan saya. Tamu. Iya. Nih begini, Mbak. Aku tinggal 2 bulan menjabat bupati. Nah, ini aku minta pertolongan supaya periode yang akan datang supaya saya tidak digantikan oleh orang lain posisi saya sebagai bupati. Tangan. Namun, Mbah. Tangan. Kok kamu melihat saya sih? Yang lihat. Rumahmu menghadap ke timur ya? Mbah kok tahu? Oh, jelas. Almarhum bapakmu ya. Udah mati kan? Udah mati. Enggak tahu ya. Sebelah kanan rumah itu ada pohon pisang. Bukan. Pohon pisang? Bukan pisang. Apa? Kates. Nah, itu besok tolong ditanamin pisang ya. Jadi biar komplit gitu ya. Sumur yang ada di belakang rumah. Nah, bukan sumur, Mbak. WC. Di belakang rumah itu? WC. Dekatnya tolong dibuatin sumur, WC-nya ditutup. Ya. Kurang sehat di situ, kurang sehat. Ya, mobilnya 2. Hah? Mobilnya. Mbak kok tahu? Loh, gimana? Yang satu sudah saya jual loh. Kan baru saja kan? Ya. Tadinya 2 toh? Ya. Ibumu sudah meninggal? Belum. Hah? Belum. Sebentar lagi meninggal, jadi enggak apa-apa. Eh, ibunya belum meninggal? Belum. Bunuh saja, Mbak. Loh, kok jangan bunuh saja. Sekarang kalau kamu untuk periode yang akan datang, jangan sampai digantikan orang lain. Oh. Oke, kamu sekarang berkedudukan di mana? Mbak bisa kasih syarat? Jelas. Supaya saya jadi bupati, ya. Tidak digantikan orang lain, ya. Posisi saya jadi bupati. Ya. Tolong ya, Mbak. Ya. Oke. Sini. Iya. Sini. Disemprot. Enggak. Beri jam, Pak. Ya. Yang megang saya. Hah? Ayo, Simpron! Megang sendiri, Mbak. Enggak bisa. Ayo. Sebentar, toh, Mbak. Aku koordinator, ya, Mbak. Itu kalau di luar area ini terserah. Tapi kalau di sini, saya yang berkuasa. A- aku koordinator ya, Mbak. Ora masalah. Kalau kamu tidak menurut, apa kamu minta saya jus? Mbak, Mbak. Untuk yang episode ini potong 500 ya, Mbak. Lah orang mau kerjain kok terima kasih ya, Mbak. Ya, Soalnya gini ya, jadi kalau kamu bisa memberi salah satu alternatif bagaimana bisa tidak bisanya menjadi bobo. Terima kasih. Halo sayang, oh lihat dong saya bawa apa nih buat Mbak semua. Oh. Tolong dijual lagi ya Lego. Dijual lagi. Maksudnya dibagikan. Oh, ini sebagai ungkapan rasa terima kasih. Iya, itu ada ayam, ada telur, semuanya ada. Terima kasih ya Mbak. Aduh Mbak, bikin saya tambah banyak yang suka. Suara saya tambah bagus. Ah seneng deh saya sekarang Mbak. Begitu kamu tampil di panggung, bagaimana suasana? Meriah, mereka pada mur katanya gitu Mbak. Mengilu-ilukan kamu. Histeris. Ya, aduh Mbak. Tenang, ini sekarang harus potong tumpeng. Enggak ada pisau. Aduh Pak Kristen, maaf. Maaf Mbak ya. Apakah ini sudah menjadi adatnya atau tradisinya? Kenapa sih? Tumpeng kok dikasih granat seperti ini? Bukan granat itu. Apa? Itu otopet. Oh, otopet. Ya. Syukur kalau kamu memang sudah berhasil. Sekarang akan saya beri jampi-jampi. Duduk. Duduk di sini, Mbak. Ya, duduk. Nah. Nongkrong aja ya, Mbak. Walaupun bukan koordinator, tapi saya juga tidak berani guyur ya. Karena kamu bintang tamu sih. Mbak, bisa aja. Paling enggak kalau sudah diberi jampi-jampi oleh Mbak. Mbak, ntar dulu Mbak. Kok enggak diguyur, tapi saya ada ini ya, Mbak. Ada tetesan-tetesannya, Mbak ya, Mbak. Pusat pengairan secara alamiah. Tenang, Mbak. Semua ini saya berikan ke kamu agar kamu bisa tampil lain. Biar ada yang lain, ada yang. Kayaknya saya tahu deh. Apa lain? Lain di senyumnya yang membuat lidahnya gugup tak bergerak ada pelan. Alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang tinggi pelukismu agung. Siapa gerangan pelangi? Kok tampak ancur? Aku sayang padamu. Ya. Tapi Mbak jangan jadi penyanyi, nanti saya nggak bisa jadi penyanyi lagi. Lain dong, jenis vokalnya lain. Suara itu kan ada bermacam-macam. Ada suara hidung. Kalau penyanyi rock kayak Kristanto itu kan dulu juga selevel. Kristanto? Iya. Pakai suara apa Mbak itu Mbak? Itu pakai suara tenggorokan, karena penyanyi rock. Gimana? Ada yang lain! Itu... Bukan lain! Mbak, kalau nyanyi begitu keluarnya itu semua. Duren semua udah keluar. Kok duren masa bijinya duren saya makan? Pertama kali satu misal suara yang untuk nada tinggi suara hidung. Gimana suara hidung? Contohnya? Aku belum tahu. Itu tinggi. Itu pinjam, Pak. Memang begitu, itu teknik vokal kamu harus menguasai. Oh. Diturunkan lagi suara tenggorokan. Oh, yang tadi itu? Iya. Turunkan lagi suara perut. Gimana? Biasanya untuk orang ngisi suara dubbing film tuh, oi, aku udah mengutusmu sampai di mana tugasmu. Suara perut, suara dalam. Ditekan lagi. Ya. Ada lagi Mbak? Ada. Suara apa? Gitu Mbak. Itu suara apa Mbak? Suara ristan yang paling terakhir. Iya. Nah, sekarang kamu ternyata sudah jadi bintang top. dan ternyata kamu mau syukuran di sini. Inginan saya dibagikan kepada penduduk kanan kiri di sekitar Cungkuk Tiban ini. Iya. Boleh? Iya. Apalagi yang diminta? Pokoknya, saya pokoknya pengen tambah laku, Mbah. Terima kasih ya, Mbah ya. Oh, iya. Sudah saya beri japa mantra, pokoknya the best is the best. Terima kasih, Mbah. Muah, muah, muah. Nah, nah, nah. Nah, ini perlu saya bagi-bagikan dulu atau gimana? Jangan, nanti biar bisa aja. Oh, iya, iya, iya. Wow, dikira saya ini patung Cina. Maaf, Mbak. Iya. Saya tahu Mbak itu orang sekti. Hmm. Saya minta pertolongan. Iya. Sarangan. Maaf, Mbak. Mau minta pertolongan apa? Maaf, saya minta tolong ini dulu ya. Iya, iya, iya. Dek, saya naik bajaj 1.500. Yang 1.000, yang 500 kami ya. Cepet sana, toh. Maaf, loh, Mbak. Iya, iya, iya, sudah diapa. Iya, iya, iya, iya. Ya. Sana. Naik bajaj 1.500, ini yang 1.000, yang 500 kami. Sana. Maaf, loh, Mbak. Iya, orang iya, disuruh iya. Kok malah nombok 500. Kamu nggak ngerti omongan orang? Naiknya berapa kamu? 1.500. Ini uangnya cuma 1.000. Yang 500 kamu, sana. Kalau sisa 500 buat saya. Kamu jangan macam-macam loh. Maaf loh, Mbak. Iya, iya, iya, ada apa-apa. Sana. Ini di depan Mbak Dukun ini. Iya, Lek. Kamu rumah, Teh. Siapa sebetulnya saya? Mbah Dukun Sakti, Mbah. Siapa bilang? Alah, Mbah ini. Kamu jangan rayu saya. Alah, Mbok Mbah. Alah. Mbok Mbah, Mbok Mbah. Mbah, jadi dukun. Maaf lah, Mbah. Kamu jangan salah terka. Bukan aku dukunnya, tapi bos inilah dukunnya. Alah, bojo ini. Ya, Mbah, ini gak percaya. Ini apa, ini? Didik keempat. Didik keempat ini mesti. Neng stasiun, Mbah. Loh, ya! Ya, sini. Apa perlunya? Ya, Mbah. Ini sudah lama. Paling tidak simbah tahu bagaimana caranya orang mau mati sekarang lagi. Ya! Belum. Kamu tuh mau mati. Cepat. Laka orang ini. Betul. Dukunnya ini. Oh, ayo dukun yang baik. Tahu orang udah. Yang kamu pandang siapa? Ya, Mbah. Kamu ada apa datang sini? Sini. Sudah, pokoknya saya tahu masalahnya saya enggak tahu. Aku wis Pak wis weruh kok, Mbak. Enggak. Enggak apa-apa. Saya kan penyanyi, Mbak. Hoi. Wah, penyanyi. Penyanyi di mana-mana enggak pernah dapat aplaus, Mbak. Oh, enggak. Kalau kamu penyanyi enggak apa juga yang nanggap kamu itu orang. Manusia gitu yang nanggap. Enggak tentu. Kok enggak tentu? Kadang-kadang yang munyuk barangnya. Ya orang toh, Mbak. Iya, oh. Malah sekarang itu saya kayaknya udah jatuh pailit, Mbak. Saingan, Mbak, banyak, Mbak. Ya, sekarang penyanyi dangdut, Mbak. Oh, padahal saya kalah, Mbak. Padahal saya sinden loh, Mbak. Jadi apa sih salahnya antara saya sama penyanyi dangdut? Kalau ayu ya ayu saya. Suara boleh dimantapkan mantap saya, Mbak. Kok aku genti sih ngomong? Mbak. Kenapa? Hah? Kenapa? Rabies. Kamu harusnya mampu berbenah diri. Siapa namamu? Desi, enggak? Desi. Namamu apa sih namamu, Bapak? Iki wedok ning copet aja ini. Kamu itu penyanyi atau pencopet? Ya enggak, Mbak. Ya. Kadang-kadang ya nyanyi tak ada kesempatan ya nyopet dia. Jadi kamu pertama kali berbenah diri. Jangan pakai sini aja loh, Pak. Iya. Bisa ngecek. Iya. Jangan pakai nama Tesi. Pakai nama siapa, Pak? Wakijo. Orang surprise, kita tampilkan video wanita dari ibu kota. Siapakah dia? Wong ijo kamu keluar. Ya nggak pantas, Mbak. Instruksi, Mbak. Ya. Membuat nyaman penyanyi jangan pakai ijo seperti itu, Mbak. Itu kurang modern. Oh, ya, bagaimana kan? Kalau saya usul Marwoto? Jangan. Karena Marwoto sebentar lagi jadi bupati di Kabupaten Sleman. Jangan. Marwoto itu? Iya. Bupati mana? Kabupaten Sleman. Oh, itu. Ketopraknya main di sana apa, Mbak? Ketoprak. Toprak satu piring 1.500 kok. Itu lah, Pak Ketoprak. Iya. Namanya siapa? Bagaimana kalau saya menyusul bahwa penyanyi ini pantasnya dinamakan Rostam. Rostam Haji gitu. Loh, bagus tuh. Kan ada penyanyi Faris Rostamunaf. Ada. Bagus tuh. Pelawak di Surabaya dulu Rus Geger. Di Jakarta ada Rus Pentil. Nah. Penyanyi ini lah Rostam Haji. Iya, gitu. Nyopros kayak gitu. Kayak jejak, Pak. Gimana? Ya, Mbak. Rostam Haji. Ya. Jangan tepuk tangan. Artinya, Mbak. Saya itu kalah saingan, Mbak. Dulu lanangan saya itu banyak. Aduh, lanangan. Lanangan itu apa? Pacar saya itu banyak. Nah, itu loh. Munculnya si... Siapa? Erna Said ini. Erna siapa? Siapa ada penyanyi anyar? Penyanyi yang ngetop itu Erna Lembaga Indonesia Perancis. Erna Lembaga Pemasyarakatan. Bos itu kan orang ditahan. Pokok namanya Erna. Erna Libi. Erna Alibi. Alibi. Libi. Ampibi itu ya kamu kayak kodok kamu. Ya itu, Mbak. Semua laki-laki itu menciumi dia, Mbak. Saya enggak pernah dicium, Mbak. Ya orang kalau mencium Erna Lipi dapat kayak dapat anugerah, mencium kamu dapat musibah sih masalahnya. Kan lain. Itu saya minta pertolongan, Mbak. Kalau bisa terlaksana, Mbak. Minta apa? Minta dia dibunuh. Kok aku mau dibunuh? Gini. Oh, kalau begitu Erna Lipi sudah di luar jalur, Mbak. Di luar jalur. Dia pakai jalur lambat mesti ya. Oh iya, Mbak. Saya yang akan ngatasi. Jangan. Loh, kok jangan gimana Loh, sih? Iya, Mbak yang ngatasi, Mbak. Apa, Mbak? Mau tak bisikin. Nyari apa? Telingamu itu mana? Loh. Telinga aja sini. Oh, enggak kelihatan. Ayo tok kene. Loh, tok kene piye teh cepet ah. Cepet gimana? Saya keburu pulang. Enggak baru. Loh, gimana sih? Tesi. Iya, saya yang bisik itu saya. Oh, sampai itu. Saya yang bisik itu saya. Oke. Belum ngomong. Yang penting kamu cari Erna Lipi di mana dan cari degan kelapa hijau. Cacing tanah tuh tangan. Gimana, Rob? Jangan ngomong marut ratut sembarangan aja. Kan namanya Rudi. Saya Antonio Banderas. Yeah. Antonio Banderas. Cocoknya bukan Antonio Banderas, Antonio Ban Serep. Masa Ban Serep ngomong Ban Serep? Begini. Saya ini sebagai pimpinan di sini. Iya. Yeah. Entertain. Yes, I know. Ketua. Ketuaan. Iya. Yeah. Di SMA juga saya ketua. Wah, ketua? Iya. Wah, hebat bos di mana-mana. Ketua sosis. Mana ada ketua sosis? Ada juga kalau di SMA itu bukan ketua sosis, ketua empal. Osis. Nih gue biar gini-gini juga di kampus pimpinan mahasiswa. Wow. Ketua sunat. Senat. Iya. Ngomong-ngomong, abang tadi. Gue kemarin belajar mobil, Rod. Di parkir Timur Senayan, nabrak ban, didenda 500.000. Cuma nabrak ban doang didenda. Yang bener lah tuh. Bener, nabrak ban aja. Iya. 500.000 benda. Gue bingung. Ban apa lo tabrak? Ban pol. Iya. Iya bener. Yeah. Gue. Apa? Motor, naik motor, jalan Semanggi. Iya. Yeah. Ma polisi. Ditangkep naik motor tangkep polisi tiba-tiba nyampe hah nyampe gua bawa jongkok terus begitu ditangkep polisi Wah, wow, berarti SIM-nya kurang beres. Ada SIM. STNK? Ada. Melanggar peraturan? Kagak. Loh, kenapa dong? Polisinya gua tabrak. Oh, jelas aja polisi lo tabrak. Jangan, itu lebih parah lagi. Lo harus yakin kerja di sini. Wah, justru gua lagi bingung nih pekerjaanmu. Untungan apa enggak? Nah, sekarang lo gua tugasin, ini kan sebagai MC. Lo artisnya mana, artis dangdut? Pokoknya persoalan artis mah udah beres di tangan gue. Cuman gua persoalan ini Mas Pur. Cocok nggak dia? Ya kan gue ditugasin Mas Tur tuh bagian promo. Iya. Yeah. Nyari-nyari iklan. Iya. Yeah. Percaya banget sama Mas Tur, Rudy. Lah gue percaya, biar jelek-jelek juga dia orang. Yang jelek. Aduh. Panjang umur cumi. Lo ngomongin apa sih lo? Ngomongin gue? Iya. Yeah, siapa sangka, tahu aja. Perasaan gue tajam dong. Yeah. Waduh, hebat lo. Dari mana bisa tahu? Nih, pusat gue kegedutan. Ada juga mata. Mata udah nggak aneh, mata nggak aneh. Iya nggak? Pusernya belum. Kalau diomongin orang, dut. Ya jelas aja pusernya bodong. Nih, begini. Gue ada kabar gembira dan ada kabar buruk. Lu jangan ngomong ratut-ratut. Bos kita nih. Panggil A-A. Anak ayam. Ada kabar gembira dan ada kabar buruk. Wah. Kabar buruk. Kabar baiknya? Kabar baik. 10 sponsor membantu acara kita. Waduh, kita bakal kaya. Wah, ini mereka. Untuk kita. Kabar buruknya? Kabar buruknya. Mundur semua, batal. Berarti jelek dong. Lu gimana tuh? Ya kan ini kan berita. Tapi ada iklannya masuk enggak? Iklan ada. Sampai. Iklan masuk. Iklan apa namanya? Apa ya? Salep. Hah, salep cap anjing. Oh, ya tapi sih enggak apa-apa sih, daripada yang ada masuk. Yang penting masuk. Jalan. Tapi ada satu syarat. Iya. Siapa yang menjadi anjingnya? Lu. Kok yang pantas congore gede. Itu gimana? Jangan emosi dong. Ya masuk salep. Soal penyanyi beres. Gua udah cari penyanyi yang sangat top. Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Namanya, wah, enggak asing lagi. Enggak bakal bisa. Ini penyanyi hebat banget, Rudy. Bos, suaranya bagus, mantap. Orang dia belum rekaman aja albumnya udah meledak. Saking hebatnya nih penyanyi. Kalau dia nyanyi histeris. Kalau dia nyanyi di panggung histeris, penonton teriak-teriak karena suaranya bagus. Panggungnya rubuh. Namanya lu enggak tahu lo. Erna Libi. Gua panggil dia, gua cari pokoknya Yahud mantap punya. Halo, apa kabar? Baik. Sebentar. Lo harus mengakui, masalah bertiga paling ganteng kan gue. Waduh. Orang gue dipanggil di rumah, panggil Ari Bobo. Oh, neng aku lo? Kagak, orang bukan nama gue. Pada bos di mana bawahan, gak bisa. Ini masalah cewek. Sekarang begini, lo ngomong sama cewek boleh, tapi topeng lo buka. Dia gak seneng pakai topeng. Siapa yang pakai topeng sih? Bro, halo, Erna. Halo. Ini kawan-kawan semua. Oh iya, ini bos, ya? Bos. Ya. Ini yang akan menyukseskan nanti konser saya. Betul. Oh iya. Ini fotonya dari sini. Nanti ya. Begini, Erna. Nanti. Sebentar, saya mau gaya dulu. Iya, coba. Loh, salah. Ya. Udah siap? Ya. Udah siap? Ini mukanya mana lo? Ya ini lo ngambil. Jadi gini, ini Erna, aku mau nyanyi dangdut. Iya. Itu rencana lagunya jangan banyak-banyak. Ya. Oh iya, saya tuh nggak bisa banyak-banyak. Yeah. Saya satu lagu itu mahal. Oh satu lagu mahal. Iya, jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau mau banyak-banyak harus bayar saya mahal gitu. Nah, profesional. Iya. Tapi dalam acara ini kita mesti gabungin tiga musik. Wow, punya ide gitu. Punya ide gua. Gabungan musik. Musik. Kapan soalnya mulai? Sabar, nyiblorong. Ya, sabar. Nyiblorong. MC. Kapan saya sudah lama menunggu lo? Baiklah. Ini apa ya ini? Kayak megaloman ya? Oh, bukan megaloman dia. Siapa nih? Ah, dia. Saya ibunya Grandong. Grandong. Oh, ibunya Grandong. Iya. Ya, kamu kan punaan saya. Oke, sudah mau lain. Oh, belum. Dikit lagi. Saya mau ngomong sebentar boleh? Oh, silakan. Mau ada apa, Pak? Bapak dari wartawan mana? Dari wartawan Tempo, jadi wartawan Tempo enggak. Ya, berarti bukan wartawan, dong. Bapak sepertinya dari aparat ya? Bukan. Bukan. Sekarat. Mau ngomong sebentar bisa? Boleh. Maaf ya, Pak. Oh, iya. Saya ketuanya. Saya ketuanya. Sekretaris. Sudah berapa tahun persiapan untuk konser? Ini loh yang ke panitia dulu. Loh, saya panitia. Oh. Apa sudah lunas ini uangnya? Loh, masalah uang beres. Mbak, uangnya sudah lunas? Uang apa ya? Untuk show ini, Mbak. Oh, itu ada manajer saya yang ngurusin. Pokoknya kalau show saya itu semuanya... Bapak manajer apa sudah... Belum dijawab, udah pindah lagi. Mas, melek ya. Saya kan wanita kok. Oke, nah, kita mulai wartawan. Wartawan, maaf. Kita mulai aja acaranya. Iya. Karena waktu ini mepet nih. Baiklah, kalian yang berbahagia, para penonton di seluruhnya. Di mana mana berada sekarang sama-sama dikasihkan penyanyi yang tidak tunggu-tunggu yang sudah tidak asing lagi, inilah dia, Erna Lini. Juga gitu loh. Iya, tapi enggak boleh di sini, ini di panggung. Oh, ini panggung. Tante, turun di bawah tante. Tante. Ganggu nih tante. Musik. Ya ilah, udah habis musiknya. Aduh. Jangan ganggu konser saya. Ini konser ganggu besar. Ya, benar. Oke, tante. Para penonton, kalau jangan naik ke panggung. Jangan ganggu ya, jangan. Ya, ini kan harus konsentrasi. Iya. Aduh. Itu memalukan sekali, bagaimana ini? Maaf. Ada saya lagi. Tak muat nanti. Aduh, Bapak jangan begitu dong. Ini kan sebenarnya bukan kesalahan saya, iya, Pak. Iya. Tapi kan saya... begini berarti enggak profesional ini. Iya, sebenarnya ini mah enggak ada maksud apa-apa, Pak. Enggak ada maksud apa-apa. Saya ngepen sama dia. Iya, ngepen, tapi jangan begitu dong caranya dong. Ngepen kok enggak boleh sih? Ya boleh, ya, tapi mari makanya ini sampai saya bawain minum. Minum apa? Maaf, Pak. Pak, lu. Jadi gini, bule. Masa bule? Dia bukan bule, burik. Hei, Mandra sini, Dra. Mandra. Ini acara. Tapi kan kebanyakan ini kan ngasih bunga. Ya. Itu udah terbiasa. Kalau ngasih minuman biar tenggorokan lancar. Diminum, Mbak. Ini orangnya. Diminum dulu. Maaf, saya alergi sama itu, buah itu. Ah, sombong banget sih. Mbak, dia fans, Pak. Mbak fans, Pak. Biasanya minum air gila ya, Bu. Putih aja, gila. Enggak, sebentar aja, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Tapi... Iya, sama, enggak apa-apa. Kenapa sih kamu enggak apa-apa, enggak apa-apa? Gimana sih? Sekarang gini, Mbak. Enggak apa-apa. Namanya enggak fans, enggak apa-apa. Minum aja. Kalau sama enggak berani minum, nanti tak laporin. Di bawah banyak wartawan ini, Pak. Minum, Mbak. Erna Lipi. Erna Lipi. Erna Rizmi. Lidi. Tidak mau minum. Bukan. Berarti ini tantangan. Anda bertantangan. Bukan, saya enggak mau minum. Bukan saya enggak mau minum, tapi saya enggak bisa emang minum ini. Diincipin, Mak. Cret gitu. Ya, apa sih? Mak, cret gitu. Tater tanya. Coba. Mak, minum. Kan enggak mau minum. Wartawan, anak Misja TV. Mbak. Iya, saya minum, tapi kamu turun dulu di bawah seperti fans gitu. Itu ya, saya minum. Tenang, Mbak. Tolong, Mbak. Ayo, minum. Iya, taruh dulu. Ayo, minum.